Muara Bintang, Happy Asmara. Rungka. Singap. Rungka ente-entean, kelangan kue sing paling tersayang, pondokku melayang, teko tenang, tangis-tangisan. Tresno tulus kumong tinggo tulanan, sok mencintaimu gawe aku ngeluh tenang iki. Musuhe komando, komando. Rasa dilarani pancet, aku itu salah. Terlalu percaya merko mengyang rupo. Saiki aku sadar, terlalu goblok mencintaimu. Ninggal lake siram. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Asa pusing-pusing kek dandan-dandan, ayo kita Terima kasih.

I'm not afraid.

aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku kan ku lepaskan dia. sikapmu wis beda. Ora kaya pas pertama teko. Biyen kowe selalu perhatian. Hal sepele iso dadi kuyonan.